للطاغي معابا لا بتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الله عز وجل berfirman, inna jahannam kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam itu di sana ada tempat mengintai. Disebutkan di sini kata muallif hafizahullah, inna jahannam kanat yawma idzin tarsudu ahlul kufr, sesungguhnya neraka jahannam pada hari itu mengintai orang-orang kufur, orang-orang kafir. Alladzina u'iddat lahum, yang mana jahanam ini disiapkan untuk mereka. Lil kafirina marja'an, untuk orang-orang kafir jahanam ini merupakan sebagai tempat kembali. Makithina fiha duhuran ta'aqibatan, mereka menetap tinggal di dalamnya dalam waktu yang berurut-urutan yang tidak pernah terputus. Masyaallah rahiman wa rahmatullah. Dikatakan sebagai neraka jahannam karena kata para ulama, sumiyat jahannam li bu'd qa'iha, disebut sebagai neraka jahannam karena jauhnya dasar neraka tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, bainama nahnu julusun inda Nabi alaihi salatu wasalam id sami'na wajbatan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara ledakan yang sangat keras. Maka Rasulullah SAW menyatakan, hal tadruna ma hadhi, tahukah kalian suara apa tadi? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami menjawab, itu suara Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, hadhihi atau hadza hajarun yurma fi nari jahannam mundu 70 khalifa wa huwa yahwi hatta yantahi ila fa'iha, atau kama qala alaihi salatu wasallam, itu adalah suara batu yang dilemparkan di bibir neraka jahanam dari sejak 70 tahun yang lalu. Batu tersebut dari sebelum atau 70 tahun yang lalu itu terus jatuh meluncur dan sekarang baru sampai di dasar neraka jahanam. Hal ini menunjukkan bahwasannya neraka jahanam itu sudah ada. Sempat terdengar dentuman yang begitu keras, yang mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendengarnya karena batu yang begitu besarnya dijatuhkan selama 70 tahun baru meluncur jatuh tiba di dasarnya. Dan neraka jahanam ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti akan melintasi di atasnya. Dalam Surat Maryam, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian kecuali pasti akan melintasi neraka jahanam di atasnya, yaitu yang dinamakan dengan sirat. Ya, satu jembatan di atas punggung jahanam yang adab kuminasyaat ahad duminasyaibu. Kata Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, itu lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Dan setiap kita akan melintasi punggung neraka jahanam tersebut di atas sirat yang sifatnya semacam tadi. Kemudian barakallahu fikum, kalau ada orang-orang yang mana mereka kokoh di atas siratul mustaqim di dunia, kaum muslimin yang senantiasa kokoh di atas siratul mustaqim di dunia, maka mereka akan melintas dengan mudah sampai ke ujung jembatan as-sirat tersebut dan akhirnya dimasukkan ke surga. Tapi di sana ada orang-orang yang tersambat oleh kalalit. Karena di atas as-sirat, di punggung jahanam tersebut ada kalalit, kait-kait besi. Kait-kait besi. Yang mana kalalit tersebut akan bisa menyambar orang-orang yang Allah kehendaki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka orang-orang yang ketiga di dunia tersambar oleh kalalib, syahwat dan syubhat. Ketika di dunia tersambar oleh sambaran-sambaran kesesatan, penyimpangan, dan kemaksiatan-kemaksiatan, maka mereka di akhirat akan tersambar oleh kalalib tersebut dan terjatuh ke dalam api neraka jahannam. Wallahualam. Hanya saja orang-orang yang bertauhid mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian disebutkan dalam ayat ini, ya, la bithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya itu dalam waktu yang sangat lama. Kalau untuk orang-orang kafir, la tanqati, tidak akan terputus, tetap menetap tinggal di neraka jahanam abadan abadan. Hanya saja orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang karena dosa-dosanya, karena kemaksiatannya, kadang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Hanya saja mereka tinggal dalam waktu yang sangat lama di sana. Ahqaba, ya, dalam waktu yang ditafsirkan oleh para ulama jamak dari haqbun. Ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, berapa lama haqbun tersebut? Ya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bid'un wa samunun samanuna sanatan. Haqbun ini adalah satu haqb, ya. Itu 80 sekian tahun. 80 sekian tahun. Ya. Wasanatu salasumi'ah yauman. Ya. Kemudian satu tahunnya salasumi'ah wasituna yauman, 360 hari. Ya. Kemudian apa? Wa yauman ka alfisanati mimma ta'udun. Sementara satu harinya itu seperti 1000 tahun dari hari-hari yang kalian hitung di dunia. Masya Allah, satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia yang dijalani oleh umat manusia. Sementara tinggal di sana itu, ya, ahqaban. Ya, satu ahqab, satu haqab itu 80 sekian tahun. Hal ini menunjukkan, ya, tinggal di neraka jahanam itu begitu lamanya, ya, tidak barakallahu fikum terbayangkan betapa dahsyatnya azab yang Allah sediakan untuk orang-orang yang masuk di dalamnya. Ayyazabillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Kemudian kalau sudah masuk di dalamnya, hadirin, la yadhuquna fiha, mereka tidak akan merasakan di dalamnya bardan, rasa dingin. Wala syaraba, tidak pula merasakan apa? Minuman. Ya. Masyaallah rahiman rahimakumullah. Kata muallim hafizahumullahu taala, la yatma'una fiha ma yubridu harra as-sa'iri anhum. Mereka, itu tidak merasakan di dalamnya dinginnya sesuatu yang bisa mendinginkan panasnya, ya, api sa'ir dari diri mereka. Panasnya neraka jahanam itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam 70 kali lipat daripada api dunia. Lebih panas 70 kali lipat daripada api dunia. Narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Maka qala alaihi salatu wassalam, api kalian ini itu adalah baru 1/70 dari api neraka jahannam. Ya. Dan di sana masih dilipat gandakan lagi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna hadihi lakabiyah. Wahai Rasulullah, api dunia ini sudah cukup untuk mengazab. Api dunia ini sudah cukup untuk menyakiti. Ya. Kata Rasulullah SAW, inna fudlilat ya, bisittin wa tis'ina ya, bi'fah. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya api neraka jahanam ini adalah api kalian ditambah lagi 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Sehingga ketika sudah masuk di sana, seorang tidak akan merasakan yang namanya al-barid, rasa dingin. Ya. Wala syaroba, demikian juga tidak ada minuman buat mereka. Yurwihim, yang menghilangkan dahaganya mereka. Illa ma'an harun, kecuali air yang sangat panas. Ya. Ini minumannya ahli neraka, itu adalah air yang sangat panas. Wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yasfil wujuh. Dalam ayat yang lainnya, kalau mereka minta minum, maka mereka akan diberikan minum yang minumannya itu seperti al-muhli. Muhl itu barakallahu fikum adalah tembaga yang dipanaskan sampai mencair. Itu minumannya mereka, yasfil wujuh, yang membakar wajah-wajah mereka. Ya alhamdulillah. Wala syaroba, ya, mereka tidak memiliki minuman kecuali adalah itu, ya. Wasodida ahli nar, demikian juga rosako. Apa itu rosako? Nanahnya penghuni neraka, nanah yang keluar dari luka-luka para orang-orang yang diazab di dalam neraka jahanam, itu yang dijadikan minuman buat para penghuni neraka jahanam. Alhamdulillah. Jazaa'u wifaqo, sebagai balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ayu jazuna bidzalika jazaa'an 'adilan. Mereka dibalas dengan hal itu dengan balasan yang adil. Muwafiqan li'amalihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allati kaanu ya'malunaha fid dunya, yang dulu mereka kerjakan di dunia. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya dulu mereka tidak beriman dengan hari pembalasan, dengan hari perhitungan amalan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan pendustaan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu kami sudah mencatatnya, kami sudah menghitungnya. Fadzuqu, maka rasakanlah. Falan nazidakum illa azab, kami tidak akan menambah kecuali azab buat kalian. Ini daripada akibat barakallahu fikum perbuatan mereka yang tidak beriman dengan yaumul hisab. Innahum kanu la yakhafuna yaumal hisab, mereka dulu di dunia tidak takut dari hari penghisaban, perhitungan amal. Falam ya'malu lahu, sehingga mereka enggak beramal untuk menghadapi hari penghisaban, hari perhitungan amal. Wa kadzabu bima ja'atuhum bihi rusul takdziban, dan justru mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul dengan mendustakan yang sebenarnya. Wa kullu syai'in 'alimnahu wa katabnahu fil lauhil mahfuz, padahal segala sesuatu kami telah mengetahuinya, kami mencatatnya di lauhul mahfuz. Fadzuqu, maka rasakanlah ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, jazaa a'malikum, balasan perbuatan kalian. Falan nazidakum illa 'adzabun fawqa 'adzabin fawqa 'adzabikum, tidaklah kami menambahkan kecuali azab di atas azab kalian. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas pada malam pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari dahsyatnya azab api neraka jahannam. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli